Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita kembali akan melangsungkan kajian rutin kita. Sebagaimana biasa kita membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilu Sayyid Minal Kalami Tayyid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam penjelasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Nur ayat ke-35. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sedang menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sudah sampai pada penjelasan kepada kita, di mana di dalam ayat tersebut, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan berbagai macam permisalan yang itu ditujukan kepada manusia, hati seorang hamba. Di mana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan miskah, yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai dada seorang hamba. Demikian pula az-zujajah, ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah seperti hati seorang hamba. Dan misbah, ini adalah pelitanya dari hati tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga inilah unsur-unsur ataupun bagian-bagian yang ada pada diri hamba. Nah, tatkala barakallahu fikum, hati seorang hamba ini bisa bercahaya, barakallahu fikum, tentunya akan dipenuhi ataupun akan di barakallahu fikum, hati itu bisa menyala, bisa bercahaya. Itu ada dua unsur yang akan menyulutnya ataupun yang akan menghidupkan cahaya itu dalam hati seorang hamba. Maka di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mempermisalkan, dan ini pembahasan yang berikutnya, barakallahu fikum. Langsung kita bacakan saja. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, walamma kana dhalika az-zaytu farishtadda safa'uhu. Dan di saat minyak itu semakin jernih, ini unsur yang pertama. Ini permisalan juga. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu. Zait, minyak ini maksudnya apa? Dan nanti akan disebutkan pula unsur yang berikutnya. Walamma kana dhalika zaitu qad ishtadda safa'uhu, dan di saat minyak itu, zait itu semakin jernih, hatta kada ayyadhi'a binafsihi, sampai-sampai minyak itu menjadi terang ataupun menjadi berkilau dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Jadi saking jernihnya minyak itu, yang ini minyak ini akan menjadi sumber cahaya nantinya. Minyak ini sendiri saking jernihnya sudah memberikan kilauan cahaya. Barakallahu fikum. Thumma khalatan nara, kemudian bercampur dengan api. Ini unsur yang kedua. Jadi cahaya itu bisa keluar, diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melalui dua unsur, minyak dan api. Barakallahu fikum. Minyak itu sendiri yang murni, yang tidak ada campuran, yang jernih, barakallahu fikum, ini sudah memberikan kilauan cahaya. Apalagi tatkala dicampur dengan minyak. Apalagi tatkala dicampur dengan api. Barakallahu fikum. Tsumma khalat an-nar, kemudian bercampur dengan api, fashtaddat biha ida'atuhu, maka semakin menyala cahaya itu ataupun maka semakin menyala cahayanya. Ya, barakallahu fikum. Wa quwwiyat maddatu dhaw'in nari bihi. Ya. Nah, dan semakin kuat sinaran. Ya, barakallahu fikum. Ya. Pada api tersebut. Ya, barakallahu fikum. Jadi semakin kuat ya sinaran, ya, barakallahu fikum, ya, yang ada pada na'am, ya, api tersebut. Ya, jadi makin kuat dia. Ya. Kana dzalika nuran ala nurin. Ya. Maka inilah ya gambaran cahaya di atas cahaya. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan nur ala nur, ya kan? Di surat Nur tadi. Ini maknanya ini. Ini masih makna kiasannya. Yaitu apabila minyak bertemu dengan api, maka cahayanya akan lebih berkilau. Ya. Minyak yang jernih saja sudah memberikan kilauan, apalagi dicampur dengan apa? Dengan api. Maka akan lebih hidup lagi cahayanya, barakallahu fikum. Jadi nur ala nur. Minyak sendiri itu sudah bercahaya, ala nur, di atas cahaya lagi, di atas api lagi. Ya, barakallahu fikum. Nanti arahnya kemana? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hakadzal mu'min. Nah, ini makna, sudah masuk ke maknanya. Ya. Wa hakadzal mu'min. Ya. Qalbuhu mudhi'un yakadu ya'rifu al-haqqa bi fitratihi wa 'aqlihi. Ya. Walakin la maddata lahu min nafsihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan demikianlah hati seorang mukmin. Ya. Dan demikianlah hati seorang mukmin bercahaya hampir-hampir ya dia mengenali kebenaran itu dengan fitrah dan akalnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sekarang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Zaid tadi adalah sebuah ibarat dari apa? Dari fitrah. Akal sehat dan fitrah manusia. Apabila akal dan fitrah manusia masih jernih, ya, masih bagus, belum terkontaminasi, belum tercampuri dengan kotoran-kotoran syubhat, wasyahawat, yang lainnya, yang bisa merusak fitrah tersebut. Ya. Maka dengan akal dan dengan fitrah dan akal yang jernih saja, dia cocok dengan apa? Dengan kebenaran. Enggak akan bertolak belakang dengan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang, dia mudah untuk menerimanya. Ya. Barakallahu fikum. Contoh misal. Ya. Tidak sedikit di zaman sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus sebagai seorang rasul, ada beberapa sahabat termasuk di antaranya Abu Bakar As-Siddiq yang masih berada di atas fitrah. Yang mana kaumnya sudah melakukan kesyirikan. Ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berat untuk melakukan kesyirikan tersebut. Karena bertentangan dengan fitrahnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Di antara sahabat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengenal kesyirikan, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Demikian pula tentu dengan Rasul alaihi salatu wasallam, tidak pernah menyembah berhala. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrahnya. Karena fitrah manusia itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah. Ya ini apa? Fitrah Islam. Islam menerima, berserah diri, patuh dan taat. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah fitrah kita semua. Semua yang dilahirkan. Tidak peduli nantinya dia beragama apa. Karena beragama apanya dia setelah dilahirkan. Fa'abawahu. Yuhawidani. Au yunassirani. Au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini, apakah apabila kedua orang tuanya seorang Yahudi, maka jadilah dia sebagai Yahudi. Jadi fitrah yang suci tadi dirusak menjadi Yahudi. Apabila kedua orang tuanya seorang Nasrani, maka fitrah yang suci tadi, yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi, yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah, bisa dirusak menjadi Nasrani. Demikian pula apabila kedua orang tuanya Majusi, penyembah api, maka fitrah yang suci tadi, yang Allah modali setiap makhluk, ya, maka apa? Terkotori dengan akidah, keyakinan Majusi sebagaimana orang tuanya yang mengajarkannya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, inilah bentuk kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha adil. Tidak hanya kaum muslimin saja yang diberi fitrah, barakallahu fikum, keislaman, seluruh manusia semenjak penciptaan ma'ani salatu wassalam nanti sampai akhir zaman, semuanya Allah berikan modal ini, fitrah yang suci, ya, barakallahu fikum, dan akal yang sehat, sehingga orang yang gila tidak terbebani syariat, ya, itu terkecualikan, ya, barakallahu fikum. Hukum asal, Allah lahirkan manusia, ciptakan manusia dalam keadaan memiliki fitrah yang suci, barakallahu fikum, dan akal yang sehat, barakallahu fikum. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan ini saja, dengan fitrahnya dan akalnya yang sehat saja, dia sebenarnya bisa mengenali kebenaran. Karena apa? Karena cocok. Yang namanya kebenaran itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang memberi fitrah yang benar itu dalam hatinya. Sehingga tatkala syariat memerintahkan ini, dia jalan, enggak ada penolakan. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan. Demikian pula sebaliknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, maka fitrah ini akan menerima. Sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau mudah bagi beliau untuk menyembah berhala, tidak ada berhala, tapi beliau seperti kurang cocok, ini tidak sesuai dengan fitrah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah unsur yang pertama. Ya. Barakallahu fikum, cahaya yang pertama. Ya, nur ala nur. Ini nur yang pertama. Yaitu apa? Fitrah dan akal sehat. Ya. Yang Allah berikan semua kepada makhluknya. Ya. Barakallahu fikum. Dan dengan ini saja dia sebenarnya mampu menilai kebenaran. Barakallahu fikum. Mengenal kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Walakin la maddata lahu min nafsihi. Tapi, ya, tidak hanya dengan akal dan fitrahnya saja dia mengenal al-haq. Namun Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam, ya, menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh hanya sekedar bermodalkan apa? Akal dan fitrah semata. Allah bantu lagi kita. Jadi sudah Allah berikan modal. Apa modal itu? Fitrah. Ya, fitrah terkait dengan keislaman. Kita ini hamba yang sebenarnya patuh dan taat dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi asal manusia. Inilah fitrah manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian selain Allah berikan modal ini, Allah juga bantu manusia itu untuk agar, ya, kehidupannya, modal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tadi berupa fitrah itu terarah. Terjaga. Terarah menuju jalur ataupun jalan kebenaran, barakallahu fikum. Nah, ya, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faja'at maddatul wahyi, ya. Nah, maka, ya, barakallahu fikum, datanglah wahyu, ya, sebagai penguat. Ya. Jadi unsur yang berikutnya, nur, fitrah wal aql, wal wahyi ala nur. Nur satunya adalah wahyu. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Nurun ala nur. Ini dia maksudnya. Ya. Cahaya di atas cahaya apa? Fitrah dan wahyu. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fabasharat kalbahu. Lalu wahyu itu menguasai hatinya. Fakhalatat bashashatahu. dan bercampur dengan lubuk hatinya. Fasdada nuran bil wahyi, maka bertambahlah cahaya dengan wahyu. Barakallahu fikum. Jadi ini. Setelah kita membaca surat Nur ayat ke-35 ada kalimat nurun ala nur. Barakallahu fikum, ini maksud. Allah berikan cahaya. Berikan modal cahaya berupa fitrah. Ala nur, dan fitrah ini semakin kuat, semakin kokoh di atas wahyu. Di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga fitrah ini jangan sampai terkontaminasi dengan kekotoran. Terkontaminasi dengan syubhat wasyahawat. Pengaruh-pengaruh buruk dan pengaruh-pengaruh jelek daripada hawa nafsu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Fazdada nuran bil wahyi, maka bertambahlah cahaya dengan wahyu, ala nurihi alladhi fatarahu Allah taala alaihi, di atas cahaya fitrah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, masyaallah. Ya, kurang apa lagi? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dengan begitu saja, dibiarkan kita begitu saja terombang-ambing. Allah katakan ada surga, ada neraka. Ya. Kemudian kalian diciptakan begitu saja, tidak Allah kasih tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Tidak. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memahami akan hal ini. Barakallahu fikum. Allah berikan petunjuk. Pertama Allah berikan modal dulu, fitrah. Ya, barakallahu fikum. Allah berikan modal fitrah tentang taat, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menerima apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Pada dasarnya fitrah itu menerima, enggak akan menolak, enggak akan melawan, enggak akan menentang, tidak. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi wahyu. Maksudnya apa? Syariat melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Allah berikan al-huda, petunjuk untuk mendukung, memperkuat fitrah ini. Ya. Barakallahu fikum. Maka ya, binasalah orang yang binasa, merugilah orang yang merugi, yang tidak mau memanfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fikum. Padahal Allah sudah berikan modal fitrah kepadanya, kemudian dia merusak fitrahnya tersebut. Barakallahu fikum. Dan kembali lagi teringat ikhwan fil din rahimakumullah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajisani, maka kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Ini mengingatkan kepada kita ikhwan fil din rahimakumullah, sebagai seorang ayah, tentunya istri kita sebagai seorang ibu, untuk betul-betul menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita. Ya. Barakallahu fikum. Khususnya bagi anak-anak kita yang masih kecil, yang masih mudah untuk apa? Kita arahkan. Ya. Berbeda halnya mungkin bagi anak-anak kita yang sudah remaja, yang sudah dia sudah mencari jati diri, yang mungkin kalau sudah dinasehati masih melawan, tapi ini masih kecil, masih usia TK, SD, mungkin barakallahu fikum. Nah, masih di bawah kendali kita, kita ambil, kita perintah, dia masih mau, masih takut kepada kita, barakallahu fikum. Maka selamatkanlah mereka ikhwan fil din rahimakumullah dari terkontaminasinya fitrah mereka dengan hal-hal yang barakallahu fikum bisa merusak fitrah mereka. Lagi-lagi ini arahnya kemana? Masalah pendidikan. Ya. Karena kedua orang tuanya Yahudi, menjadikan anaknya Yahudi, kan dia mendidik ajaran Yahudi kepada anaknya. Jadi jangan disalah fahami hadis ini. Oh itu kan hadis barakallahu fikum, maknanya untuk apa? barakallahu fikum, keluar daripada Islam. Kalau kita, orang tua kita sudah sebagai seorang muslim, istri kita muslimah, ya berarti enggak masuk dalam kategori hadis itu. Ya, ini pemahaman yang keliru. Itu maknanya umum. Nabi SAW mengisyaratkan tiga hal inilah ketika itu yang berbahaya. Islam yang belum ada, ketika itu kan Islam belum ada apa? Belum ada perpecahan. Islam masih Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Belum ada Islam-Islam lain. Sehingga perbandingannya adalah apa? Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Namun hari-hari ini, ikhwan fil din rahimakumullah, diawali semenjak sepeninggal Rasul alaihissalatu wassalam. Demikian pula berakhirnya masa-masa sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mulailah firqah-firqah di dalam Islam itu berdatangan. Yang itu juga bisa merusak fitrah daripada anak-anak kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Bukankah hari ini kita mengenal yang namanya bid'ah? Bukankah hari ini kita mengenal yang namanya kesyirikan, kemaksiatan? Barakallahu fikum. Dan ini ada di mana? Di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah pendidikan kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka jangan sampai anak-anak kita terkotori dengan pengaruh-pengaruh yang buruk ini, barakallahu fikum. Karena beralasan naam, ya, harus sekolah dengan tempat yang bagus, alasan karena harus bersekolah dengan memiliki ijazah misalnya, barakallahu fikum, naam, ya, barakallahu fikum, maka ikhwan fil din rahimakumullah, ini seolah-olah kita melemparkan anak kita, seolah-olah kita sedang ingin merusak fitrah anak kita, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi kami ingatkan, ikhwan fil din rahimakumullah, seorang anak itu apabila dia terlepas daripada pendidikan ahli sunnah, ya, pendidikan ahli sunnah, maka ada dua, hanya ada dua kemungkinan. Ya, dan kedua kemungkinan ini adalah pahit rasanya. Kalau dia menjadi anak yang nakal, maka kenakalannya akan menjadi kenakalan yang luar biasa. Dengan kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Disebabkan karena pendidikan selain daripada pendidikan ahli sunnah. Kalau dia menjadi anak yang taat, ya, bisa dipastikan ketaatannya di atas kebid'ahan minimal. Ketaatannya di atas bid'ah. Dia menjadi anak yang baik, tanda kutip kebaikannya. Tapi di atas kebid'ahan. Ya. Ini apabila kita ceburkan anak kita di luar pendidikan ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Okay. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ya. Bukankah kita sudah memahami bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita berusaha dengan mendidik anak-anak kita di pendidikan-pendidikan ahli sunnah yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka hasilnya kita serahkan kepada Allah, ini baru tawakal. Barakallahu fikum. Kalau tadi belum tawakal, ya, bahkan dia tidak tawakal. Dia takut dengan pendidikan ahli sunnah. Sehingga dia memilih pendidikan selain daripada ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Contoh misal. Ya, harus kita perdalam. Ya. Biar bukan sekedar omong kosong. Contoh misal. Selain daripada pendidikan ahli sunnah, ada yang namanya pelajaran yang harus mengedepankan toleransi antar agama. Contoh misal, tatkala menghadapi ujian, nanti ada soal. Jawablah soal di pilihan ganda ini soal. Apabila tetangga kita yang Nasrani merayakan hari Natal, apakah yang kita lakukan? A. Barakallahu fikum, ya. Cuek terhadap perayaan mereka. B. Ya, barakallahu fikum, ya. Menteror mereka, mengancam mereka untuk tidak merayakan perayaan tersebut. Ya. C. Mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang merayakan hari perayaan tersebut. Maka mana jawaban yang benar? Tentu ini arahnya ke mana? Ke jawaban yang C. Kalau kita jawab selain C, maka akan disalahkan tentunya. Barakallahu fiik. Ini tentunya di pendidikan-pendidikan yang di luar Ahlus Sunnah. Oh, ada ustaz pendidikan Ahlus Sunnah, masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Walaupun belajar toleran, harus mengkaji masalah tersebut, tapi kita sudah disampaikan sama guru, sama gurunya sudah disampaikan. Nanti memang ada soal seperti ini, kalian jawab saja. Jawab saja yang C. Ya, menurut mereka jawaban C benar, tapi kan menurut kita enggak. Kalau menurut kita kan enggak boleh. Ya. Urusan agama enggak boleh kita saling ta'awun, saling mengucapkan selamat. Sehingga enggak apa-apa kamu jawab C, tapi jangan berkeyakinan seperti itu. Ya. Ini terjatuh kepada apa ini? Kepada apa? Hah? Mengajari anak apa ini? Dusta. Kedustaan. Barakallahu fikum. Setiap hari dicekoki seperti itu. Ya. Anak fitrahnya ini masih suci, dikontaminasi, dicampuri dengan ini, dengan ajakan. Pokoknya nanti jawab aja C. Tapi bukan C loh yang kita yakini. Tak apa-apa, biar kamu jawabannya benar. Ya, ya sudah, akhirnya jawab. Ya. Barakallahu fikum. Sejak kecil sudah diajarkan dengan kedustaan demi kedustaan. Karena apa? Memaksakan diri harus apa? Harus ya sekolah itu ya barakallahu fikum berijazah. Misalnya. Padahal pemerintah kita tidak melarang pendidikan-pendidikan yang sebagaimana pada kita hari ini. Dan walhamdulillah kabar gembiranya barakallahu fikum. Ya, Departemen Agama sudah memberikan ijazah juga kepada pendidikan-pendidikan ahli sunnah. Ada di beberapa ma'had sudah mendapatkan legalitas dari apa? Departemen Agama untuk apabila ingin melanjutkan nanti ke perguruan tinggi, ke Jami'ah Islamiyah misalnya Madinah pun ke Yaman, ya, barakallahu fikum, na'am, sudah ada di beberapa ma'had kita. Dan ini kita tempuh tanpa harus apa? Mencampuri akidah kita dengan akidah orang lain. Alhamdulillah, ini hikmah dari apa? Kesabaran para asatidzah ahli sunnah, kesabaran di atas sunnah, maka berbuah nikmat ini barakallahu fikum. Walhamdulillah. Nah. Ya. Jadi ikhwani fi din rahimahumullah, sekali lagi, jagalah fitrah anak-anak kita yang masih suci. Ya, khususnya mereka yang masih kecil. Masih TK, masih SD. Ya, barakallahu fikum. Usia-usia seperti itu masih itu saat-saat mereka menanam, menyimpan dalam memori mereka yang akan terus tertanam sampai mereka besar. Bayangkan kalau kedustaan terus yang diajarkan. Ya, barakallahu fikum. Dia akan menjadi seorang pendusta nantinya. Seorang yang berkelit-kelit. Apabila dia terpojok dengan kebatilan. Dia menghindar dari kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan anak-anak kita yang sudah remaja. Ya, yang sudah apabila dinasehati, sudah mulai melawan. Sudah, maka kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti berhenti daripada usaha. Terus nasehati. Ya. Terus nasihati, berikan bimbingan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala apa? Menggenggam hatinya untuk menerima pendidikan ahli sunnah barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau ada pertanyaan, wah kan masih anak-anak ustaz. Ya, nantilah. Nanti kalau sudah besar baru kita mondokkan di tempat ahli sunnah. Sekarang enggak apa-apa. Ya subhanallah, justru pemikirannya ini keliru. Justru di saat masa-masa kecil itulah dia sedang menanam memorinya ini. Sedang menyimpan semua apa yang diajarkan itu. Ketika masa-masa kecilnya. Berapa banyak orang yang berprinsip seperti itu. Tatkala sudah selesai akhirnya dia pondokkan anaknya. Gak betah di pondok karena berbeda dengan suasana, nuansa, cara mengajar, cara belajar yang dulu pernah dialami ketika TK, SD, SMP. SMA, misalnya. Ya. Kok beda seperti ini? Kok seperti ini? Menolak akhirnya dia. Ya. Barakallahu fikum. Atau karena memang takut sama orang tua, dia mengikuti. Tapi apa? Tapi gak mau bergabung, berkumpul bersama teman-temannya, sama ahli sunnah. Ya. Senangnya bergaul. ya, dengan orang-orang awam misalnya. Ini kan faktor-faktor yang sudah kita tanam sejak dulu. Ya. Barakallahu fikum. Jangan dianggap remeh. Ya. Itulah mutiara-mutiara kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Anak-anak itulah adalah peluru-peluru, amunisi-amunisi kita untuk mendapatkan jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka, ya, yang harusnya menjadi barakallahu fikum jariah amalan yang terus mengalir kepada kita, justru menjadi bumerang bagi kita. Ya. Justru bukan amalan saleh yang terus mengalir kepada kita, tapi amalan yang paleh, yang ghairu saleh, amalan kejelekan yang terus mengalir kepada kita. Wa iyadu billah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kasihan sama anak. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Padahal sang anak itu sih yang belum, anak TK SD itu belum memahami apa-apa, itu enggak paham, dia tidak diarahkan. Dia itu bagaikan kertas putih mau diarahkan oleh orang tuanya, dia pasti mau biiznillah taala. Salah pemahamannya itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Mungkin sehari dua hari dia nangis. Ya, berpisah, tapi karena masih kecil, kita selamatkan terus. Ya. Barakallahu fikum. Setelah itu biiznillah taala dia akan mulai merasa kenyamanan di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, ini yang harus kita kedepankan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fajtama'a lahu nurul wahyi ila nuril fitrah. Maka berkumpullah cahaya wahyu, ya, di atas cahaya fitrah. Ya. Naam. Ya. Yang ada pada diri hamba tersebut. Ya. Fasara nuran ala nur. Maka inilah cahaya di atas cahaya. Ya. Maka jadilah cahaya di atas cahaya. Ya. Yaitu apa? Fitrah yang masih sehat, ya, bertemu cahaya wahyu, inilah cahaya di atas cahaya. Ya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, adapun fitrah yang sudah terkontaminasi dengan kekeruhan, ketidakjernihan, kotoran-kotoran syubhat dan syahwat, seperti ajaran-ajaran dusta tadi, barakallahu fikum, bagaimana nanti dia akan menerima kebenaran? Barakallahu fikum. Nah, bagaimana dia akan menerima kebenaran? Bagaimana dia akan menerima cahaya yang cahaya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan menolaknya. Atau paling tidak dia akan mencari-cari pembenaran. Bukan cari kebenaran, tapi pembenaran untuk membenarkan pendapatnya. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Fitrahnya sudah terganggu, sudah rusak. Maka cahaya wahyu akan sulit dia terima dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Minimalnya dia bisa jadi sombong tatkala al-haq itu dinasehati untuknya. Sombong dengan apa? Dengan menolak kebenaran dan merendahkan orang yang memberikan kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ini yang harus kita jaga. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yaitu fitrah. Wahyu di atas fitrah. Barakallahu fikum. Nah. Fayakadu yantiku bilhaqti wa illam yasma' fihi atharan. Ya. Barakallahu fikum. Maka hampir-hampir mengucapkan kebenaran padahal belum pernah mendengar suatu hadis pun. Ini apa? Ini fitrah. Ini gambaran fitrah, maksudnya apa? Tatkala fitrah itu belum bertemu dengan wahyu, ya, barakallahu fikum. Naam, dia itu seolah-olah mudah untuk mengucapkan kebenaran. So, ataupun setiap perkataan ataupun tindakannya, perbuatannya itu seolah-olah enggak menirisi kebenaran. Padahal wahyu belum sampai kepadanya. Contoh saja Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ya. Kan belum datang wahyu kepadanya. Tapi fitrahnya masih Allah jaga. Ya. Jadi apa? Seolah-olah apa? Dia tidak mau terjatuh kepada kebanyakan teman-temannya, keluarganya yang melakukan kesyirikan. Tidak. Ya. Ini gambarannya. Ya. Dia terus berada di atas kebenaran. Padahal masih dengan bermodalkan apa? Satu saja, itu fitrah. Ya. Barakallahu fikum. Tumma yasma'ul athara mutabiqan ya lima syahidat bihi fitratuhu. Ya. Kemudian dia mendengar ya barakallahu fikum ya athar yakni apa hadis periwayatan hadis mutabiqan yang selaras yang cocok dengan fitrahnya lima syahidat bihi fitrah dengan apa-apa yang disaksikan oleh fitrah artinya apa rupanya tatkala datang hadis kepadanya oh ini selaras dengan fitrahku enggak bertentangan cocok ini. Bagaimana contoh saja tadi Abu Bakar As-Siddiq. Duh, selama ini aku tidak menyembah berhala. Tatkala datang Nabi SAW mendakwahkan tauhidku. Berarti aku benar ini. Hai, sebelumnya kan dia kok. Tidak cocok saya dengan menyembah berhala. Menyembah Lata, Uzza, Wamana. Tidak cocok. Tapi ketidakcocokan ini kok. Dibenarkan oleh Rasul. Benar rupanya. Keputusan saya untuk tidak menyembah berhala itu benar rupanya. Tatkala dia mendengar apa? Periwayatan-periwayatan wahyu. Yang datang dari Rasul SAW. Nah. Barakallahu. Fayakunu nuran ala nur, maka jadilah cahaya di atas cahaya, bertemu antara fitrah dan wahyu. Barakallahu fikum. Fahadha sya'nul mu'min yudrikul haqqa bi fitratihi mujmalan. Ya, maka inilah ya barakallahu fikum kondisi ya seorang mukmin ya yang mengenali kebenaran bi fitratihi mujmalan dengan fitrahnya secara umum. Tadi secara umum yang belum datang wahyu ya barakallahu fikum ya thumma yasma'ul athar kemudian dia barulah mendengar periwayatan-periwayatan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam jaa bihi mufassalan yang datang menjelaskan secara rinci fayansha'u imanuhu an syahadatil wahyi wal fitrah maka muncullah keimanannya ya barakallahu fikum ya melalui persaksian wahyu ya dan kesucian fitrahnya barakallahu fikum ya nah ya sekali lagi kita ambil contoh yang sangat mudah yang mungkin ini bisa kita ya contohkan juga kepada kehidupan kita sehari-hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum tatkala sebelum datang dakwah tauhid dia memang masih berada di atas fitrah. Tatkala dakwah tauhid itu datang, rupanya cocok dengan fitrahnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Melalui wahyulah bertambah keimanannya. Kalau tadi kan hanya sekedar apa? Ah, perasaan. Fitrahnya, perasaan. Ini belum muncul sebuah keyakinan, sebuah keimanan, belum. Tapi saya memang enggak cocok. Ya, tapi fitrah ini tatkala datang wahyu, dah disitulah. Ya, terjadinya keimanan. Muncullah, lahirlah keimanan. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum tentang dakwah tauhid was sunnah, pendidikan ahli sunnah, pendidikan tauhid was sunnah dan seterusnya dari kebenaran itu barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimana rahimakumullah, sekali lagi ini penting ya, untuk kita amalkan barakallahu fikum berkaitan tentang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ini. Dan kita hari ini, kita semua ini insyaAllah ta'ala yang menerima sunnah. Ini insyaAllah ta'ala masih berada di atas fitrah yang salimah. Fitrah yang bagus. Fitrah yang selamat. Fitrah yang sahihah. Fitrah yang lurus, yang benar. Kenapa? Karena kita mau menerima sunnah. Cocok sunnah itu dengan apa? Dengan hati kita. Ya. Tatkala dulu mungkin kita berlaku kebid'ahan. Ya. Barakallahu fikum, na'am. Ya, ataupun mohon maaf, ya dulu mungkin kita ya memang enggak senang dengan bid'ah. Ya. Enggak senang dengan namanya bid'ah. Kok apa kurang cocok dengan namanya bid'ah. Ya. Rupanya tatkala kita mengenal sunnah, sunnah ini mendukung apa yang ketidakcocokan kita dulu. Oh, benar rupanya aku enggak ikut maulid, aku enggak ikut tahlilan, aku enggak ikut ini, ikut itu. Rupanya benar. Yang hatiku berkata dulu, tapi itu fitrahnya yang masih kerja. Berbeda dengan apa? Yang dulu dia pelaku bid'ah, yang dulu dia pelaku kemaksiatan, kesyirikan misalnya, kemudian mengenal ini kan adalah hidayah. Ya, ini hidayah. fitrahnya sempat apa? Terkontaminasi. Ya, tapi berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terlepas. Dan juga salah satu bukti, fitrahnya ini belum begitu kotor. Belum rusak, belum sakit, belum barakallahu fikum na'am, hitam legam belum. Sehingga apa? Mudah dia mengenal sunnah, mudah dia menerima sunnah. Ya, walaupun dulu pernah di atas kebid'ahan. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Masih bisa diperbaiki oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, inilah modal yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nur. Fitrah. Ya. Wa 'ala nur al-wahyu. Ya, dan di atas cahaya yaitu wahyu. Modal dari Allah kepada hamba-hambanya apa? Fitrah. Dan Allah berikan wahyu kepada kita, barakallahu fikum. Inilah kemuliaan yang besar, manfaat yang harus kita ambil dari ini semua, dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang hamba yang sehatlah ataupun hamba yang berakallah, ya, hamba yang masih terjaga fitrahnya, hamba yang masih diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu memanfaatkan modal yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang betul-betul masih diberikan fitrah yang sehat dan masih diberikan, ya, jalan wahyu yang kita tempuh, barakallahu fikum, sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.